warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta seluruh majlis guru, Bapak Ibu dari Yayasan, Bapak Ibu wali-wali murid, anak-anakku, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadir juga bersama kita Bapak Kapolres. Mudah-mudahan bapak-bapak dari kepolisian selalu diberikan bimbingan lahir dan batin dari Allah SWT. Dan anak-anaknya juga segera mendaftar ke Al-Azhar Sifawati. Jadi Bapak Ibu, ada sebagian orang berpahaman, berpemahaman, berpendapat sekolah ini laundry. Pakaian kotor, bau, dimasukkan ke mesin cuci, setelah itu bersih rapi. Ketika tidak bersih, dia komplain. Kenapa anak saya begini? Kenapa anak saya begini? Jadi dia anggap sekolah itu perusahaan. Dan guru-guru itu ya tukang cuci. Nah ini keliru. Jadi yang benar itu adalah sebenarnya anak itu kita yang mendidiknya, kita yang membentuknya, karakternya dari kita. Tapi karena kita tidak mampu, kita tidak sempat, karena kita sibuk, maka kita dibantu oleh sekolah. Jadi sebenarnya kita saat menyerahkan anak itu, kita katakan, Bapak Ibu Guru, saya ini gak mampu loh, jadi bantu saya. Oh kalau gitu guru pembantu Pak Ustaz, menolong kita untuk mendidik anak-anak kita. Saya sampai ke sekolah ini, anak-anak dari balik jendela, dari balik pintu, mengambil HP, mengambil gambar, melambaikan tangan. Dari mana mereka kenal? Dulu setahu saya yang dengar pengajian itu kan orang-orang tua, yang udah pensiun, yang sudah mau mati. Sekarang anak-anak, bayangkan, artinya apa? Di Al-Azhar Sifabudi mereka dididik, anak-anakku ini lo ustadz, anak-anakku ini lo tokoh agama, anak-anakku ini lo ulama. Kita muliakan mereka. Untuk bersalaman mereka ngeri karena bodyguard di mana-mana. Jadi mereka melambaikan tangan saja dari jauh. Artinya bahwa anak-anak kita sudah dididik. Tapi jangan sampai anak-anak ini seperti istana pasir di tepi pantai. Bagaimana kita lihat istana pasir di tepi pantai, cantik, indah, bangunannya luar biasa. Tapi begitu datang ombak, air laut naik ke pantai, rata dengan tanah. Ini anak-anak sudah dididik luar biasa. Masalah pakaian saja. Anak-anak, ini batasan aurat ya. Laki-laki baina surrati wa rukbati, dari pusar ke lutut. Di sekolah diajarkan pakai celana panjang. Guru-gurunya ngajar pakai celana panjang. Olahraga pun pakai training. Anak laki-laki pakai celana panjang. Begitu sampai di rumah, bapaknya pakai celana pendek. Duduk nonton TV, celana pendek. Dia mulai confuse. Ini yang benar guru apa bapak? Dia sudah mulai punya dua kepribadian. Kepribadian ganda. Kata guru di sekolah, pakai celana panjang, lutut, pangkal paha, aurat tidak boleh kelihatan. Tapi di rumah dia lihat papanya ikut ustaz apa ikut papa, ikut ustaz apa ikut papa. Begitu dia mulai mau berprinsip, papa papa papa, kata ustaz di sekolah itu pangkal paha aurat, nggak boleh. Kamu ikut ustaz nggak dapat uang jajan. Lagi-lagi APBD dan APBN. Dilema. Oleh sebab itu maka kalaulah orang tuanya itu bersepakat dengan guru bahwa ini pangkal paha, lutut, aurat mesti ditutup, dan andai pun tidak ajaran agama, tata krama, sopan santun tetap dijaga, maka alangkah indahnya sehingga satu pendapat di dalam kepalanya dia tinggal mengikut saja. Itu anak laki-laki. Bagaimana dengan anak perempuan? Begitu di sekolah dia diajarkan harus pakai jilbab panjang, menutup aurat, rambut tidak boleh kelihatan. yang boleh kelihatan illa hadza wajah wa hadza telapak tangan dan punggung tangan. Tapi ternyata begitu sampai di rumah, yang dia lihat artis dangdut yang mau show, rambut tiga warna, merah kuning kelabu, kuku hitam, di atas black kutek, di bawah black daki, dempul 3 inci, sebelah hijau sebelah biru karena salah pasang mati lampu. Dia sudah mengalami kekacauan, error. Bayangkan masa depannya. Kalau seandainya ada tanaman bonsai salah tanam, mati, diracun, ganti. Ada insinyur yang salah cor tiang, retak, ganti tiang baru. Ada mikrofon salah pasang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ganti mikrofon baru. Ada tenda salah pasang, hujan bocor, ganti tenda baru. Tapi ini yang salah didik, apa bisa kita kasih suntik mati ganti anak baru? Tidak bisa. Ini aset bangsa ke depan. Bagaimana membangun Indonesia menjadi bangsa yang mampu bersaing dunia global. Muslim terbesar di dunia, Republik Indonesia. Makanya jamaah haji umroh gak perlu belajar bahasa Arab. Sampai di Makkah pedagangnya sudah bahasa Indonesia. Haji, haji, haji, 5 rial, 5 rial, 10 rial. Kita terbesar. Tapi kalau aset ini tidak dibentuk dari sekarang, apa jadinya? Nampaknya sepele. Yang sekarang kelas 1 SMP, Al-Azhar Syifabudi, 2018 saya diundang kemari, dia kelas 1 SMP. SMP 3 tahun. Tamat itu nanti dia lanjutkan SMA 3 tahun. 75% anak didik kami lulus di perguruan tinggi negeri, Pak Ustaz. Berarti 4 tahun dia kuliah. 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 4 tahun S1. 2018 saya datang kemari, 2028 yang sekarang ingusan itu sudah calon anggota legislatif. 2028 saya datang kemari, acaranya tidak lagi ketemu dengan wali murid, tapi sudah acara reuni Al-Azhar Syifabudi. Datang kemari tiba-tiba ada satu yang pakai jas, pakai dasi. Ini siapa? Entrepreneur muslim, Pak Ustaz. Masya Allah. Tak lama setelah itu datang lagi. Ini siapa? Dokter spesialis, Pak Ustaz. Dari mana? Azhar Syifabudi. Yang satu lagi datang bagi-bagi brosur. Ini siapa? Caleg, Pak Ustaz. Ini dari kepolisian mau mengamankan? Enggak, Pak Ustaz. Saya termasuk alumni, Pak Ustaz. Mereka akan jadi TNI, mereka akan jadi Polri, mereka akan jadi lawyer, mereka akan jadi pengacara, mereka akan jadi apapun businessman, tapi di kepala mereka tetap ada pendidikan agama. Itu yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang muaranya ke atas kepada Pancasila, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada tempat bagi orang yang tidak bertuhan di negeri ini. Makanya kalau ada aliran ormas, partai, kelompok yang mengajarkan ateism, A tidak, T Tuhan, isme keyakinan, ateism keyakinan yang berkeyakinan tidak ada Tuhan, maka tidak ada tempat bagi dia di Indonesia. Jadi Al-Azhar Syifabudi membantu negara kesatuan Republik Indonesia untuk melahirkan generasi ke depan yang bertuhan. Karena kalau dia tidak diajarkan menyembah Tuhan, dalam naluri dirinya bertuhan itu sama seperti makan. Anak kita kan tidak, jika kita kasih makan, dia tetap makan juga. Cuman dia akan makan segala yang ada dia makan. Kalau tidak kita ajarkan dia minum, dia akan minum juga. Cuman dia akan meminum semua yang bisa dia minum. Begitu juga kalau tidak kita ajarkan bertuhan, dia akan mempertuhankan semua. Sehingga dia tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana hantu. Kalau tidak kita ajarkan bertuhan, lama-lama dia akan mempertuhankan yang tidak Tuhan. Makanya di sekolah ini diajarkan pertama kali, Qul huwallahu ahad, esa, tunggal, tak berbilang. Tidak ada dua. Lau kana fihima alihatun illallah, seandainya ada Tuhan selain Allah, la fasadata, pasti sudah hancur rata dunia ini. Sedangkan mobil aja kalau sampai supirnya, setirnya dua, bayangkan satu mau belok kiri, satu mau belok kanan, maka dia mesti satu. Wallahu ahad, dan meminta hanya kepada Dia saja. Allahus Somad. Masuk nama saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang membentuk tanaman ini ya sama seperti tanaman yang kita lihat sekarang. Kalau dia masih kecil, dia mesti ada dalam pot. Disiram, dijaga akarnya, dijaga daunnya, dijaga batangnya, dijaga pucuknya. Kalau dia masih kecil harus di dalam. Tapi kalau dia sudah besar, silakan di luar. Pohon-pohon yang ada di luar tidak lagi perlu dikasih pot, tidak lagi disiram, dia sudah kuat kokoh. Nah sekarang dalam masa pembentukan ini, biarkan dia dulu di dalam ini. Di dalam pot bernama Al-Azhar Shifamudi. Karena kalau langsung di luar dia mati. Ada orang ngasih bibit korma ke saya. Ustaz Somad, ini bibit korma. Saking semangatnya mau nanam korma, langsung saya tanam. 2 hari mati. Dia belum kuat. Kenapa bisa mati? Ustaz, kenapa kesal sekali korma itu mati? Harganya 1.200.000. Salah Ustaz. Mestinya dibiarkan dulu dalam pot 6 bulan baru. Biarkan dulu dia di pot ini 6 tahun. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Artinya apa? Kalau sudah tamat SMP nanti, jangan keluar dulu, biarin aja sini dulu. Sudah masuk iklan yang satu kan? Nanti setelah dia kuat akarnya, karena kalau kita baru 3 tahun, kecil, segera keluar, dia tidak tahan. Tanahnya belum tentu sama dengan tanah di dalam. Batangnya mungkin diinjak anak-anak kecil, tidak ada pagar. Daunnya apalagi datang wairan yang merusak, memakannya. Pucuknya yang paling rentan, pucuk yang hijau, lembut, lunak, akan dimakan ulat. Apalagi ulat sekarang suka menyerang pucuk. Oleh sebab itu maka, ini anak-anak ini mesti diselamatkan. Aset kita. Makanya saya kalau ketemu waktu barisan, Ustadz datang, ada, itu anak-anak pasti saya salami. Anak-anak pasti saya salam. Mungkin orang tua saya minta, anak-anak mesti saya salam. Kenapa? Salaman itu akan berkesan seumur hidup dia. Saya salam, saya sapu kepalanya, sehat. Kadang-kadang anak-anak sekarang berani, gak seperti dulu. Kita ngelihat Ustadz dulu takut. Sekarang anak-anak berani, Ustadz, Ustadz, Ustadz, Ustadz. Tahu sama Ustadz? Iya Ustadz. Dari mana? Ceramah Ustadz banyak di HP mama. Ayahmu tahu? Tahu. Artinya apa? Anak-anak itu bisa mengenal siapa yang dia kenal, apa yang dilihat oleh ibu dan bapaknya. Jadi kalau kita berhenti di tepi jalan, tiba-tiba ada anak kecil umur 5-6 tahun, rambutnya pirang, lipstiknya tebal, bedaknya luar biasa, alis matanya melengkung, lalu kemudian bajunya juga seperti baju artis. Kira-kira yang dia lihat itu siapa? Yang membentuk dia itu siapa? Anak umur 5 tahun. Pasti ada guru yang luar biasa di rumahnya. Siapa itu? Artis yang gak jadi. Gagal artis. Karena gagal disalurkan ke anak-anaknya. Oleh sebab itu maka peran ibu luar biasa. Tadi saya masuk kemari tidak ada rencana macam-macam. Kenapa tadi waktu qori ngaji Ustadz balik lagi? Qorinya ngaji, saya di samping ngapain? Semua ngeliat saya, nanti saya grogi, tiba-tiba gini. Lalu saya di belakang. Itu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Setelah selesai baru saya datang. Ibu perannya luar biasa. Ini juga saya jelaskan, kursi dibagi 2. Kenapa Ustaz kemari? Nampaknya Ustaz lebih memilih hak kepada ibu-ibu. Saya mau jelaskan bahwa peran ibu luar biasa. Bapak pagi, belum anaknya bangun, bapak sudah pergi. Nanti malam bapak pulang, anaknya sudah tidur. Siapa itu? Pak Thoyyib. Lalu yang mendidik dia di rumah siapa? Ibu. Ternyata ibu pun juga tidak ada di rumah. Bapak tidak ada, ibu tidak ada. Ketika di akhir pekan dia membawa lembaran kertasnya. Mama, mama, mama, adik nilainya dapat 9, ma. Lihat 9. Sebentar ya, mama lagi. Iya, nanti. Ini ma, adik ma. Iya, mana? Langsung dipoto. Anakku alhamdulillah nilainya bagus. Yang perlu diperhatikan itu dianya. bukan menceritakan dia ke orang yang di sana. Nilainya dipoto, langsung diupload, share. Alhamdulillah nilainya bagus. Teman-teman semua mensupport. Mudah-mudahan menjadi anak solehah ya. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Betapa kepuasan kita kepada orang di luar sana, bukan kepada dianya. Kita sudah mengalami kekacauan pemikiran. Ini internet ini sudah merusak. Oh, Ustaz gak bisa-bisa ngomong begitu Pak Ustaz. Kalau Ustaz Somad mengatakan internet merusak kita, kami kenal Ustaz kan dari internet. Ya juga. Jadi kalau gitu, dia merusak, cuman gak terlalu banyak. Ada saatnya dia mendidik, tapi ada saatnya dia merusak. Itulah kata yang tepat. Saya tidak setuju kalau Bapak Ibu mengharamkan internet pada anak-anak. Twitter, gak boleh. BBM, gak boleh. WhatsApp, gak boleh. HP, gak boleh. Mama kok pakai? Mama udah dewasa. Kedewasaan tidak dilihat dari fisik, tubuh, umur. Berapa banyak anak-anak terjebak dalam tubuh orang dewasa. Bapak yang tidak dewasa, ibu yang tidak dewasa, terjebak dalam tubuh orang dewasa. Maka kedewasaan kita kepada anak-anak ini adalah membentuk dia. Bapak guru, ibu guru, saya gak bisa nih mendidik mereka. Karena bapaknya sibuk, ibunya juga sibuk. Jangan sampai lost contact, putus kontak dengan mereka. Setelah mereka kehilangan kontak dengan kita, barulah melelehkan air mata. Ustaz, kenapa anak saya lebih mau curhat sama pacarnya daripada sama saya? Karena kamu tidak pernah ada dalam kehidupan dia selama ini. Ini yang mesti ditanamkan. Kenapa? Karena dunia ini kalau kita perturutkan Bapak Ibu, tidak pernah cukup. Laukana libni Adam wadiyan min zahab. Seandainya manusia itu punya lembah, ini gunung, ini bukit, ada lembah, isinya emas semua, tidak pernah cukup. Latamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar. Dia mau lembah satu lagi. Ya Allah, beri satu lagi. Sudah ada, tambah dua lagi. Sudah ada, tambah tiga lagi. Kalau dunia ini mau dikejar, walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Setelah mulut disumbat tanah, mau lagi, kata Allah. Enough. Apa maknanya? Dunianya akan tinggal. Yang dikejar itu akan terus seperti menelan air laut yang terus asin, asin, asin. Tapi ada yang kekal abadi. Siapa dia? Dialah yang nanti akan bangun tengah malam salat tahajud, melelehkan air mata, berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu yang kita inginkan dari dia. Mereka yang sedang lari-lari, yang sedang lompat-lompat, yang sedang menarik pohon, yang sedang menarik jilbab kawannya, yang naik tangga, tersenyum kita melihat mereka. Mereka kenapa enggak dengar ceramah? Bagi mereka ceramah tak terlalu penting. Bagi mereka yang penting adalah Rabbayani Sahiro, kasih sayang. Kasih sayang dari bapak, kasih sayang dari ibu. Man layarham layurham. Siapa yang tidak ada kasih sayang dalam dirinya, dia tidak akan mendapatkan kasih sayang itu di akhir masa. Yang janji itu bukan saya. Saya tidak menakut-nakuti. Tapi itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada rasa kasih sayang dalam hatimu, maka engkau pun tidak akan mendapatkan kasih sayang di akhir hayatmu. Oleh sebab itu kasih sayang ibu sekarang, mengantarnya kemari, memberikan pendidikan yang baik, memilihkan guru-gurunya, sehingga mereka menjadi orang yang baik. Doa kita tidak pernah minta, ya Allah beri aku anak yang kaya, ya Allah berikan aku anak yang punya kuasa, ya Allah berikan aku anak yang ganteng. Tapi yang kita ikut doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas. Tidak semua bapak ibu mudah mendapatkan anak ini. Ada yang sudah menikah 10 tahun tidak punya anak. Sampai bayi tabung kami di Australia, Pak Ustaz. Jauh betul, sudah penuh yang di Singapura. Berapa kemarin? Yang paling murah tuh Pak Ustaz, 100 juta. Itu pun tabung-tabung second. Bayangkan sulitnya punya anak. Menikah 10 tahun tidak punya anak. Begitu dapat buah hati belayan jiwa, luar biasa kasih sayangnya. Tapi berapa banyak pula orang sekarang begitu mudah mendapatkan anak. Nikah Januari, April langsung dapat. Oke, masa lalu, siapa yang tak punya masa lalu? Anggap itu kesalahan, kekhilafan, Tapi jangan sampai berlarut-larut. Mandi taubat, sholat sunat taubat, bentuk dia dengan generasi Islami, masuk ke kepalanya. Yang pertama kali dibisikkan ke telinganya, masuk ke otaknya, merekat di tangkai jantungnya, mengalir dalam darahnya sampai ke tulang sumsumnya. Kalimat yang pertama dibisikkan ke telinga sebelah kanan, asyhadu an la ilaha illallah. Hembusan terakhir nafasmu huruf H, asyhadu an la ilaha illallah. Ayah saya membisikkan itu dulu ke telinga saya. Saat anak saya lahir, saya lanjutkan ke anak saya. Makanya kalau ada di sini yang lajang, yang belum menikah, latihan-latihan azan dari sekarang. Yang sudah menikah, engkau yang mengazankan anakmu dulu. Yang kemarin dulu mungkin khilaf masa lalunya, belum mengenal Islam, tidak mengazankan anaknya, sudah lewat, tidak boleh diulang. Jangan pulang dari sini anaknya diazankan. Sini sebentar nak, sini sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa bapaknya? Sudah kelas 7. Itu adalah bisikan yang pertama. Bisikan pertama kita ke telinga dia, asyhadu an la ilaha illallah. Kita minta balasannya. Kita tidak minta balasan materi. Karena la ilaha illallah bukan materi. La ilaha illallah bukan tinta di atas kertas. La ilaha illallah bukanlah kertas yang melayang-layang. La ilaha illallah non materi. La ilaha illallah adalah suara yang masuk ke telinganya. Dan kita minta balasan yang sama. Aku hanya ingin nak, saat engkau dulu lahir, aku yang membisikkan kalimat itu ke telingamu. Saat nanti di akhir hayatku, engkau juga yang membisikkan itu ke telingaku. Di telinga yang sama, di sebelah kanan juga, engkau yang membisikkan nanti saat sakaratul maut, la ilaha illallah. Bapak ibu mesti ajarkan itu. Yang belum punya anak, istrinya bisikkan, ma, nanti kalau aku mati, engkau yang bisikkan. Sekarang pak, belum. Ini mau cepat aja. Saat malaikat maut, yang selalu kita minta kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Jadi kehidupan kita ini dari la ilaha illallah ke la ilaha illallah. Garis startnya la ilaha illallah. Garis finishnya la ilaha illallah. Mungkin startnya dulu kau salah. Mungkin dari garis startnya salah setting. Enggak apa-apa. Yang paling baik awalnya la ilaha illallah, ujungnya la ilaha illallah. Andai di awalnya tidak bisa, karena enggak kenal Islam, enggak tahu ustaz, kami ini bukan orang baik. Dulu kami ini bukan orang baik, Pak Ustaz. Kami enggak benar, Pak Ustaz. Saya setan, istri saya iblis. Kasar sekali omongannya, tapi sekarang kami sudah baik. Kami selalu dengar ceramah ustaz. Loh, selalu dengar ceramah? Iya, kok enggak pernah ketemu di masjid? Streaming aja, Pak Ustaz. Alhamdulillah setelah mendengar ceramah ustaz, suami saya sekarang sholat. Gimana sholatnya, Bu? Sholat Jumat? Udah, Ustaz. Perlahan. Mulai dia ke masjid, mulai dia baca buku. Mungkin masa lalunya tidak ada mengenal la ilaha illallah. Tapi kemudian di tengah jalan mengenal, dan puncaknya adalah saat kematian. Tiga anak hebat, punya jabatan, kekuasaan, harta, ganteng. Saat orang tua terbujur kaku, tidak bisa berbuat apa-apa. Yang satu hanya melihat sampai melelehkan air mata. Ayah. Yang satu melihat orang tua macam menengok kucing. Yang satu lagi bingung mau apa, akhirnya ambil HP, foto. Orang tuaku sedang sakaratul maut. Hubungan kita rusak oleh internet, oleh HP, oleh Twitter, oleh BBM, oleh WhatsApp, oleh Instagram. Dulu kita mesti ketemu, bertatap muka. Mata jendela jiwa. Dari tatapan mata saya, Bapak Ibu bisa tahu. Berapa kali jamaah melihat saya, ditatapnya mata saya. Ustaz pasti kurang tidur. Sekarang kita tidak lihat melihat mata. Wajah tidak bertemu. Wajah tidak kelihatan. Berapa banyak orang yang kita lihat fotonya, di gambarnya, di wajah itu luar biasa. Begitu ketemu, luar binasa. Kita sudah dirusak oleh ini. Jangan sampai kita yang dipelintir, disetir oleh alat. Kita tidak punya kuasa. Hampir untuk mengatur diri kita pun tak punya kuasa. Kita dikuasai oleh mesin. Kita dikuasai oleh alat, oleh benda. Padahal semestinya kita yang menguasai dia, bukan dia menguasai kita. Oleh sebab itu kalau sampai anak-anak kita pun juga dikuasai oleh mesin, luar biasa. Berapa banyak orang tua mengadu ke saya, Ustaz Somad, anak saya sudah kecanduan game online, judi online, PlayStation, sholat enggak, sekolah enggak, kamarnya dikunci. Dulu yang belikan dia HP siapa? Saya, Pak Ustaz. Yang belikan paket 4 giga siapa? Saya juga, Pak Ustaz. Yang enggak pernah ngontrol dia nanya sholatnya gimana, puasanya siapa? Saya juga, Pak Ustaz. Sekarang setelah dia error begini, yang salah siapa? Ustaz. Enak aja. Ini kesalahan kita bersama, kesalahan berjamaah. Oleh sebab itu mesti bagi-bagi tugas. Ada ustaz, ada yayasan, ada wali murid, ada anak yang menjadi objek. Dan ketika nanti dia berhasil melewati lautan narkoba, lautan seks bebas, lautan kelompok geng motor, lautan selamat dia dari ombak, dipukul ombak, dihempas gelombang sampai ke Pulau Harapan, kita semua mendapatkan pahalanya. Dan Ustaz Somad, berapa anak ini yang berhasil nanti? Abdul Somad di Riau, Pulau Sumatera sana, mendapatkan royalti 100%. Nampaknya banyak yang gak setuju. Enak aja dia. Kita yang punya yayasan, kita yang punya anak, kita yang bidik pontang-panting di sini, dia baru ceramah sekali, tiba-tiba berhasil dia yang dapat pahala. Gak setuju saya, Pak Ustaz. Ya enggak apa-apa, dia tetap ngalir. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang mengajarkan perbuatan yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Anak-anak yang baik, bapak mendengar, ibu mendengar, bapaknya mendengar, ibunya mendengar. Seandainya ibunya enggak hadir, bapaknya saja, saya pesimis. Sekarang mau menyampaikan semua aspirasi, pasti ibu-ibu harus ada. Ada 100 laki-laki mendengar ceramah ustaz. Yang ingat betul isi ceramah sehingga bisa dibawa pulang ke rumah, tinggal 50. Dari yang 50 itu yang berani menyampaikan ke istrinya, tinggal 20. Yang dari 20 itu yang benar-benar didengar oleh istrinya, tinggal 10. Yang 10 itu yang mau mengamalkan ucapan suaminya, tinggal 5. Makanya menyampaikan aspirasi ke laki-laki banyak yang pesimis. Tapi kalau disampaikan kepada ustaz ceramah kepada 100 perempuan, dia bawa pulang ke rumah, didengar oleh 100 suaminya, jadi 200. Didengarkan oleh 100 anaknya, jadi 300. Didengarkan oleh 100 menantunya, jadi 400. Didengarkan oleh cucunya, menjadi 450. Karena sebagian belum punya anak. Makanya semua pemasaran barang, partai, ormas pasti melalui perempuan. Maka namanya apa? Gerakan mak-mak. Karena pengaruh ibu luar biasa. Oleh sebab itu kita baca dalam perjalanan Nabi Musa alaihissalam, ketika Fir'aun mau menyembelih anak-anak, semua anak yang lahir tahun ini potong. Kenapa Mas Fir'aun? Karena tadi malam, jangan pakai mas lah Pak Ustaz, brother. Kenapa brother un? Karena tadi malam aku melihat ada anak kecil yang menarik mahkotaku. Dan sesuai dengan mimpi itu kata penasehat, berarti ada anak kecil yang mengancam kerajaanku. Maka semua yang lahir tahun ini, potong semuanya. Siapa yang menyelamatkan Fir'aun? Siapa yang menyelamatkan Fir'aun? Penasehat-penasehat, tukang sihirnya. Siapa yang menyelamatkan anak bayi kecil Musa? Perhatikan, ada 3 perempuan. Yang pertama, ibu Musa. Tertulis dalam Al-Quran. Wa auhayna ila ummi Musa. Ummi. Tidak ada satupun kata menyebut bapak Musa. Tapi jangan gara-gara ini bapak berkecil hati lalu pulang. Oh, kalau gitu saya pulang aja lah Pak Musa. Jangan. Itu artinya bapak-bapak bermental emak-emak. Suka merajuk. Ibu Musa yang menyelamatkan. Yang kedua, setelah Musa dihanyutkan ke sungai, tidak tahu di mana posisinya. Karena GPRS belum ada waktu itu. Kira-kira hanyutnya kemana ini? Maka diikuti dari tepi sungai itu, yang mengikutinya kakak kandung Nabi Musa. Coba lihat adikmu hanyutnya kemana. Dan ternyata kotak kayu tempat Musa dihanyutkan itu menuju ke sebuah tempat pemandian perempuan yang lama merindukan seorang anak. Perempuan itu bernama Asiah. Asiah mengutus dayang-dayang itu ada kotak. Coba kalian ambil kotak itu. Apa itu? Jarang saya melihat ada kotak anyir sebagus itu. Ketika kotak ditarik, dibuka tutupnya, ternyata ada bayi kecil. Wow, amazing. Inilah yang kutunggu selama ini. Ternyata perempuan kalau berdoa, doanya dikabulkan Allah, dia tidak hamil, tidak mengandung, tapi langsung punya anak. Kau tidak lahir dari rahimku, tapi kau lahir dari hatiku. Yang ini anak kandung, yang ini adik kandung, yang ini anak angkat. Ketiga-tiga perempuan ini berperan dalam kehidupan Musa alaihissalam. Tapi orang jarang menyentuh sisi itu. Selalunya kalau sudah cerita Nabi Musa, tongkat berubah jadi ular. Selalunya kalau sudah cerita Nabi Musa, tongkat dipukul, maka jembatan tiba-tiba orang menyeberang laut merah. Cerita tentang Nabi Musa, tongkat tiba-tiba dipukul, memancar 12 mata air. Betul, tapi itu setelah berhasil. Sebelumnya, dia dibentuk oleh ibu. Ibu, kakak, ibu asuh. Amat sangat penting. Mungkin ibu sibuk. Wanita karir, tapi yang mengasuh di rumah mesti juga orang yang mengerti. Buatkan pengajian, saya tidak bisa mengasuh secara total, maka yang mengasuh di rumah ini juga mengerti. Mungkin dia merawat anak ibu, selama ini lagunya macam-macam, diajarkan, Mbak, kamu adalah sahabatku, kamu ikut membentuk anakku ini, lagu kamu berubah ya. Yang selama ini lagunya Kiong Racun Kucing Garong, Cinta Satu Malam, Kabi Kaci Kabi Gam, Koc Koc Protahi. Kita rubah lagu yang bagus ya. Ah, kalau enggak bisa, Bu. Saya kalau enggak dengar musik, saya enggak bisa kerja. Saya kalau enggak musik, enggak bisa masakkan bubur. Kalau enggak dengar musik, saya enggak bisa bekerja. Dari kecil saya sudah terbiasa. Oke, musik juga, cuman religi. Mana lagunya saya mau dengar? Enggak. Bukan berarti musik haram, tapi merubah dia. Akhirnya sampailah pada puncaknya. Playgroup, selamat. TK, selamat. SD, selamat. SMP, selamat. SMA, selamat. Kuliah, selamat. Selamat dia dari pergaulan bebas. Selamat dia dari membuka aurat. Selamat dia dari pakai tato. Selamat dia daripada ikut geng motor. Selamat dari narkoba. Selamat dari lem kambing. Dulu yang merusak sabu-sabu, pil rahib nol. Sekarang yang merusak, bayangkan. Dulu zaman saya kecil, lem itu untuk lem panci bocor, ember retak. Sekarang lem pun merusak. Dibuka tutupnya, dihirup. Habis kabel-kabel di kepala ini, putus, rusak semua. Dibuat lem kambing. Alhamdulillah Ustaz Somad, kami tidak mencari kaya. Kata bapak-bapak pemilik toko bangunan. Kalau ada anak-anak SMP beli lem kambing, tidak kami beri. Pak, mau beli lem kambing? Enggak. Tolonglah Pak, mana surat pengantar dari Kapolsek? Kami tidak kok Ustaz, tapi kalau ada nenek-nenek beli, kami kasih. Rupanya nenek-nenek pun ngelim juga. Udah kacau sudah dunia ini. Mulai sebab itu kita mesti jaga ini. Nanti setelah dia tamat kuliah, menikah dia, meleleh air mata ibu saat duduk melihat dia di pelaminan. Ustaz heran, ibu kenapa nangis? Bapak kenapa menangis? Ini kan hari bahagia. Ini bukan air mata sedih, Pak Ustaz. Ini air mata bahagia membayangkan kami dulu 20 tahun yang lalu bersusah-susah mengantarkan dia ke sekolah. Sekolahnya di mana? Al-Azhar Sifamudi. Itu yang membuat kita senang, membuat kita bahagia. Sampai pada puncaknya nanti, dia pula menikah, dia punya anak, anaknya sekolah agama, mengerti. Bukan saya maksudkan anak bapak ibu semuanya harus jadi ustaz. Enggak. Banyak orang salah pikir. Ustaz, di mana caranya sekolah ke Al-Azhar Mesir? Bapak nanya ini untuk apa? Anak saya kirim ke Kairo, Pak Ustaz. Yang mau ini anaknya atau bapak? Saya, Pak Ustaz. Oh, enggak bisa. Enggak bisa kalau bapak yang mau. Ustaz dulu gimana? Saya yang mau. Saya tamat SMP, langsung pergi ke imam besar. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam. Ini ijazah saya mau ke Mesir. Senyumnya. Kau tamat SMA dulu, baru datang. Setelah tamat, saya datang lagi. Pak Imam, ini ijazah saya mau ke Mesir. Suratmu harus dilegalisir ke Menteri Kehakiman, dilegalisir ke Menteri Dalam Negeri, dilegalisir ke Menteri Agama. Setelah itu ada tes, hafal Quran, baru berangkat. Down saya. Mendengar cerita dia, begitu sulit. Dapat kabar, ada tes beasiswa dari Kementerian Agama. Waktu itu namanya Departemen Agama. Saya ikut tes. Jadi kemauannya dari saya. Adapun anak-anak kita, kita lihat bakatnya kemana. Karena kalau dia tidak mau, jiwa dia tidak kesana, dia misalnya memang hobi main-main komputer, IT. Dipaksa ke Mesir, nanti sampai sana dia buka warnet. Akhirnya dia gak belajar, dia main bola, dia main internet, dia jadi programmer, dia buka bisnis. Tamat dari satu fakultas, gak selesai pindah ke yang lain, gak selesai pindah ke yang lain. 3 kali pindah, visa gak dapat, diusir, deportasi, pulang. Di ujung namanya tetap juga dibuat LC. Apa namanya? Lama di Kairo. Jadi jangan kita berpahaman bahwa dia akan baik kalau jadi ustadz. Enggak. Tergantung dia dari bakatnya kemana. Anak saya dari kecil suka main di sungai aja Pak Ustadz, berarti angkatan laut. Dari kecil Pak Ustadz memang sudah nampak bakatnya. Kemana? Hobi baris berbaris, main sempritan, oh, berarti mau jadi wasit sepak bola. Kemana hobinya, kemana arahnya, maka arahkan ke sana. Jadi saya setelah baca-baca buku, setelah sekarang jadi ustadz, baru saya tanya ibu saya, Mak, saya baca di beberapa buku katanya anak itu dari kecil sudah kelihatan bakatnya. Ya, aku dulu waktu kecil gimana? Kau dulu dibuatkan ayahmu ada meja kecil dengan kursi kecil. Dari pagi sampai sore duduk di itu pakai meja. Sampai sekarang ada kursi, ada meja. Mau tidur malam itu kursinya dibawa ke atas kasur. Kursi sama meja, duduk. Kami udah tidur, kok duduk juga di situ. Sampai tua, nanti sampai 70 tahun kalau umur panjang, tetap jadi segini. Ada kursi, ada meja. Ada air minum. Teh manis saja yang gak ada. Sudah tadi. Saya termasuk penceramah yang tidak pandai sindir-menyindir. Nah, saya mau langsung aja. Nah, jadi jangan sangka, oh Ustaz ini nyindir. Nah, sudah, 2 gelas tadi. Artinya apa, dari kecil sudah kelihatan? Apalagi bakat waktu itu. Dulu tinggal di kampung, ini rumah, ini warung, jual gula, jual minyak. Adik beradik tidak banyak. Saya anak pertama, adik saya laki-laki. Kami cuma 2 sih. Jadi kalau mak suruh beli gula, beli di samping, pergi sana, pergi sana. Begitu beli, kata dia enggak pulang-pulang. Sampai dia susul ke sana. Sampai di tempat itu, saya sedang ngobrol dengan orang banyak. Sama yang penjual, sama bapak. Jadi dari kecil saya memang ngobrol. Sampai sekarang. Hanya saja yang kita obrolkan adalah masalah agama yang kita bicarakan. Makanya saya tidak pernah merasa menceramahi Bapak Ibu. Enggak. Saya tidak pernah berceramah. Saya tidak pernah mengatakan, masukkan anak Anda. Anak-anak, enggak pernah. Saya hanya sedang bercerita. Kalau Bapak Ibu masukkan ke lembaga ini, nanti anaknya berhasil. Kalau dimasukkan, enggak pernah. Enggak pernah saya maksa. Anakmu, enggak pernah. Anakmu masukkan sini, daftarkan saja. Enggak pernah. Saya hanya mengatakan, kalau anaknya dibentuk dengan pendidikan yang baik, nanti berhasil baik. Kalau dia gak dibentuk baik, dia bisa jadi Fir'aun, bisa jadi setan, bisa jadi... Pilihlah. Pilihan berada di tangan Anda. Segera daftarkan sebelum tanggal berikut ini. Artinya apa? Alhamdulillah, dulu yang awalnya satu Al-Azhar Sifabudi, berkembang sampai ke Pekanbaru. Tadi saya tanya, Pak, ini SMP SMA saja? Tidak, Pak Ustaz. Dari mulai playgroup sampai SD, sampai SMP, sampai SMA. Kenapa Ustaz tanya begitu? Karena di Pekanbaru ada 2 komplek. Yang satu SD, yang satu lagi SMP SMA. Dua-duanya saya memberikan tausiah kepada wali-wali muridnya, kepada murid-muridnya. Malam mereka mau ujian, ternyata malamnya ada muhasabah, ada sholat tahajud bersama, ada zikir bersama. Orang tuanya hadir. Support dari orang tua mengantar anak saat malam tiba, tahajud bersama, itu luar biasa. Walaupun di malam-malam lain dia tak pernah tahajud, gak apa-apa. Nanti ketika malaikat nanya, ditanya, pernahkah kamu tahajud? Pernah ya Allah. Kapan? Waktu anak mau ujian akhir nasional. Paling tidak kita pernah bisa menjawab pertanyaan itu dalam kehidupan keseharian kita. Dan ada kebaikan-kebaikan ke depan. Maka pembangunan masyarakat umat ke depan, sekarang terlalu banyak yang memarah, yang mengamuk melihat kegelapan. Kenapa mati lampu? Kenapa gelap? Kenapa enggak ada diset? Kenapa enggak ada yang gadget? Kenapa enggak ada ini? Kenapa enggak ada? Kenapa enggak ada yang menyalakan gadget lampu? Kenapa? Semua mengatakan gelap, gelap, gelap. Kenapa tidak ada 1-2 orang menyalakan lilin sehingga kegelapan itu hilang? gelap tidak akan hilang karena caci maki, sumpah serapa. Ini nampaknya masalah ekonomi, ini nampaknya masalah politik, ini nampaknya masalah pertahanan, ini nampaknya masalah. Tidak semua masalah selesai dengan sumpah serapah caci maki. Seandainya marah menyelesaikan masalah, cukup kita ramai-ramai datang acaranya marah nasional. Tidak selesai Bapak Ibu. Oleh sebab itu maka mempersiapkan karakter generasi Muslim menuju kebangkitan peradaban Islam. Saya sudah bicara 45 menit baru saya lihat judulnya. Ternyata tidak terlalu jauh dengan yang sudah saya sampaikan. Apa yang perlu kita bentuk? Mempersiapkan. Kita hanya mempersiapkan saja. Siapkan mejanya, siapkan kursinya, siapkan cawannya. Airnya akan datang sendiri. Kalau dia tidak siap, nanti ke depan bagaimana dunia ini? Banyak anak-anak yang tidak siap hidup. Dia bukan karena miskin. Harta ada, rumah ada, mobil ada, semua ada. Tapi dia tidak siap untuk melakoni sebagai orang. Dia ketakutan dengan hidup. Jangankan untuk berjalan di depan orang banyak, jangankan untuk berkata-kata, jangankan untuk menjadi leader pemimpin, untuk mengikat ujung tali sepatunya pun dia tidak bisa. Kenapa? Karena terlalu manja. Maka kita siapkan dia, kita yang mempersiapkan. Karakter generasi Muslim. Karakter itu apa Pak Ustadz? Ini bahasa kerennya karakter. Kalau bahasa sayanya berakhlakul karimah. Sopan santun, tata krama, budi bahasa. Dulu kita kalau bertamu ke rumah orang, anak-anak kecil datang bersalaman dengan kita. Ustadz, tuan guru, kiai. Sekarang orang tua menyuruh anak menyalami guru bolak-balik. Masya Allah. Ini yang dimaksud berkarakter itu. Baru diucapkan sudah datang. Ada yang nyuruh tadi nak. Apa maknanya? Berakhlakul karimah. Ada sopan santun. Ada tata krama. Ada budi bahasa. Setiap saya masuk ke Al-Azhar Shifa Budi, pasti anak-anak yang ketemu saya dari mulai pintu gerbang sampai ke lokal, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Baik setelah viral maupun sebelum viral dulu. Kenapa? Karena dia tahu hormat menghormati bagaimana orang tua. Berapa banyak sekarang anak yang berhasil dalam bisnis, dikenal orang, tapi tidak ada tata krama sopan santun. Saya ketemu dengan bapak-bapak umur 70 tahun, sudah tua. Ustaz Soma, tahu gak hafal doa tentang sejuk dipandang mata? Oh tahu, orang saya yang paham ceramah pakai ayat doa itu. Itu ayat Quran tapi doa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata, jadikan anakku sejuk dipandang mata. Ustaz tahu gak arti sejuk dipandang mata? Ya sejuk dipandang mata pak. Ini Ustaz belum tahu katanya. Saya tidak penceramah Ustaz. Ini dari kehidupan saya. Ketika anak saya datang ke rumah, mata saya panas melihat dia. Mobilnya mahal, dia punya kekayaan, dia punya jabatan, tapi mata saya panas melihat dia. Kenapa? Karena tidak ada sopan santun tata krama. Tapi ada anak saya satu lagi, mata saya sejuk melihat dia. Jilbabnya panjang, anaknya sholat, azan berkumandang, berwudu, sejuk mata saya melihat dia. Ternyata itu maknanya. Sekarang banyak ibu-ibu ingin matanya sejuk, dia ambil timun, dia tempel. Bukan itu maknanya. Sejuk mata kita melihat dia. Ketika datang tadi anak bapak ke atas, sejuk mata saya melihat dia ada respon, dia ada kepedulian. Sejuk mata kita melihat dia, tidak panas mata kita melihat dia. Itu yang diinginkan dari generasi Muslim. Apakah kalau dia menjadi Muslim, dia menjadi radikal? Apakah kalau dia menjadi Muslim, dia menjadi teroris? Apakah kalau dia menjadi Muslim, dia menjadi membenci? Tidak. Islam akan membentuk dia menjadi rahmatan lil alamin. Di sekolah ini diajarkan, man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sawaballahu ra'sahu finnar, kepalanya akan disungkurkan dalam api neraka. Nak, tanam-tanaman ini jangan kalian ganggu nak. Makanya tanam-tanaman di sekolah ini coba lihat, subur, hijau. Ada pepatah mengatakan Indonesia ini untayan zamrud, katulistiwa, gemah, ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Di sini memang betul-betul batu pun bisa menumbuhkan tanaman. Memang tumbuh tanaman. Anak-anak tidak ada yang mencabut, merusak. Hijau. Kenapa? Apa arti Pesan yang ingin saya sampaikan, jangankan tetangganya yang Kristen, jangankan kawan sekantornya yang Katolik, jangankan dekat rumahnya yang Konghucu, sedangkan tanaman pun tidak boleh diganggu. Tiba-tiba ada anak memain-mainkan serangga, dia ambil serangga dari bawah pohon kayu, dia mainkan, copot kakinya satu. Oh jangan, jangan. Dia juga mau hidup, dia juga makhluk Allah. Kita tidak hanya mengajarkan dia bersaudara sesama Islam, tapi juga menghormati lingkungan alam semesta. Itulah makna berkarakter generasi Muslim. Yang ingin dibangun ke depan ini apa? Menuju kebangkitan peradaban Islam. Kita pernah punya masa lalu yang luar biasa. Bapak ibu yang punya duit banyak, nanti pergi umroh dari Makkah langsung menuju Maroko, tempat saya kuliah dulu. Ustadz dulu kuliah di mana? Di Maroko. Dari waktu di dalam saya dengar pembawa acara memperkenalkan Ustadz kita namanya Ustadz Abdul Somad, S1 dari Al-Azhar Kairo, S2 di Maroko. Banyak juga jamaah yang nanya, dekat dari Maroko Pak Ustadz? Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, nyebrang Samudra Atlantik sampai ke Aljazirah. Dari sana menuju Al-Hamra. Al-Hamra diambil dari kata ahmar, merah. Al-Hamra, istana, masjid besar terbuat dari batu merah. Bagaimana peradaban Islam 700 tahun berkuasa di Andalusia. Kalau saya sebut Andalusia banyak yang tidak tahu, tapi kita mengerti Andalusia sekarang Real Madrid, Barcelona, Juan Carlos Spanyol. Sampai akhirnya datang seorang ratu perempuan bernama Isabella. Salahkah Isabella? Mungkin Isabella salah, tapi kita juga salah. Kenapa kita lemah? Salahkah Belanda? Salahkah Jepang? Belanda salah, Jepang Belanda. Tapi kita juga salah, kenapa kita mau dijajah? Buktinya Jepang bisa, sama-sama Asia, dia tidak dijajah, malah dia yang menjajah. Artinya apa? Peradaban ke depan adalah peradaban Islam. India pernah berkuasa, Mesir pernah berkuasa, Spanyol pernah berkuasa, ibarat arisan mereka sudah pernah. Turki berkuasa sampai 1924. Yang belum pernah dapat arisan siapa? Kita. Nampaknya titik kemenangan akan lahir dari Republik Indonesia insyaallah. Dari bunyi amin dan tepuk tangannya nampaknya banyak yang belum yakin. Tapi saya yakin. Dari mana titik terang itu datang Pak Ustaz? Kita sedang berada di tengah lautan, lalu di tengah laut itu gelap gulita, kita tidak tahu mau berlayar kemana, mana utara, mana selatan, mana timur, mana tenggara, kira-kira mau kemana? Nampak satu titik cerah bintang memperlihatkan bahwa kau sudah ada arah. Arahnya mana? Itulah pucuk-pucuk hijau anak-anak kita ke depan. Mereka itulah harapan kita. Seandainya padi tidak tumbuh, tidak ada jagung, tidak ada gandum, kita mati dalam 3 bulan. Kalau tidak makan nasi, mati 3 bulan. Maka ibu-ibu yang sudah berhenti makan nasi, diet, hati-hati juga. 3 bulan gak makan nasi, mati. Tapi kalau sampai tidak ada air, 3 hari. Kalau sampai hari ini air laut itu naik ke darat, asin semuanya, 3 hari kita mati. Tapi ada yang lebih cepat lagi. Kalau sampai tidak ada harapan, 3 detik kita mati. Kalau sampai bapak ibu sudah tidak ada harapan, tik. Mati. Nampaknya kita masih ada harapan. Karena saya sudah hidup 3 detik, tak ada yang mati. Ada harapan. Harapan kita apa? Harapan kita adalah anak-anak kita ini, mereka inilah yang akan membangun Indonesia ke depan insyaallah. Amin. Abdul Somad sudah mentok. Karir Abdul Somad sudah habis. Puncak karirnya ustaz. Habis. Tak ada lagi di atas ustaz. Tapi anak-anak kita, mereka bisa jadi presiden, mereka bisa jadi wakil presiden. Ustaz bisa juga? Bisa, saya enggak mau. Bisa jadi ini, bisa jadi ini. Mereka bisa jadi apa? Tapi anaknya ditanya dulu, pulang dari sini tanya, nak, kamu mau jadi apa? Jadi dokter, mak. Kamu mau jadi apa? Jadi polisi, mak. Kenapa kamu mau jadi polisi? Supaya jangan seperti papa, sering kena tilang. Tentu dia punya cita-cita. Yang penting mau jadi polisi, mau jadi dokter, mau jadi lawyer, mau jadi gubernur, mau jadi menteri. Yang penting dalam kepalanya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan itu dia berjalan. Itu casingnya aja. Angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, polri, polisi, tentara. Itu cuman casingnya, bajunya. Nanti setelah malaikat maut datang mencabut nyawa, ada orang mati pakai seragam? Gak ada. Tinggal itu semua. Seragam tinggal, peci tinggal, koko tinggal, sorban tinggal. Abdul Somad kalau ninggal, apa bawa mikrofon? Enggak. Yang akan kita bawa adalah tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh sebab itu tanya dia, kira-kira dia mau jadi apa? Dengan itu dia berperan ke depan. Hari ini acara kita bisa aman, damai, tentram. Ada Pak Kapolres datang, ada. Kadang-kadang di beberapa tempat saya ceramah, selalu yang hadir mewakili. Yang saya hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Bupati atau yang mewakili. Yang saya hormati atau yang mewakili. Ternyata memang sekarang lagi tren mewakili. Tapi hari ini kita datang duduk bersama, ngaji, maka sampul-sampul, casing-casing, baju-baju ini hanyalah sarana, ini hanyalah wasilah. Tapi nanti perannya ke depan. Bayangkan kalau A1, 2, 3, 5, 10 dari alumni ini menjadi dokter. Mereka bisa, saya enggak malu nelpon mereka. Assalamualaikum anak-anak kedokteran dari alumni Al-Azhar Sifabudi. Ya Pak Ustaz, saya Ustaz Somad yang dulu ceramah ke sekolah kalian. Ya Ustaz, apa yang bisa kami bantu Ustaz? Saya mau masuk ke dalam hutan ini. Saya 6 bulan sekali masuk ke hutan pedalaman. Bisa enggak ikut sama saya? Bisa Ustaz. Apa acaranya? Hitan masal. Karena banyak yang perlu dihitan di dalam sana. Tidak anak-anak, bapak-bapak. Karena mereka sebelumnya belum beragama Islam. Perlu diislamkan di dalam. Bisa enggak ikut Ustaz? Acaranya apa Ustaz? Operasi bibir sumbing. Bisa. Kenapa tidak? Mereka yang akan menolong dakwah. Mereka yang akan membangun masjid. Mereka yang akan menegakkan musholla. Dengan apa? Dengan materi yang mereka ada. Mereka akan bisnis. Mereka akan menjadi entrepreneur muslim. Mereka akan jadi penguasa. Mereka akan menjadi anggota dewan. Tapi semuanya mengarah kepada satu tujuan. Ta'addud wasilah wahdatul ghayah. Tujuannya satu, jalannya macam-macam. Sama seperti bapak ibu yang kemarin. Tadi kemari ada yang naik mobil pribadi, ada yang naik sepeda motor, ada yang naik ojek, ada yang numpang dengan kawan, ada yang naik kapal selam, tak ada. Tapi semuanya sampai kepada tujuan. Maka kita pahami bahwa anak-anak inilah yang akan menyampaikan kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan puncak kebahagiaan kita adalah ketika alhaqna bihim zurriyatahum. Itu puncak dari segalanya. Ketika masuk ke dalam surga, anak-anak mereka kami sertakan dengan mereka. Karena mereka membawa iman yang sama. Saya, bapak, ibu, guru, yayasan, semuanya bersama dalam Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya mulai tadi jam 9 lewat 10, sekarang jam 10 lewat 10, pas 60 menit. Di mana-mana saya memberikan tausiah 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml.